وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إخوتي في الله رحمني ورحمكم الله، melanjutkan kajian kita Fathul Majid Syarah Kitab Tauhid Imam Abdul Rahman Ibn Hasan Al-Syeikh rahimahumullah. Qala rahimahullah dalam bab ke-10, la yuzbahu lillah bimakanin yuzbahu fihi li ghairillah. Bab larangan atau tidaklah disembelih kurban walaupun untuk Allah, ikhlas karenanya, di tempat yang disembelih padanya untuk selain Allah. La yuzbah ini nafi, tetapi juga mengandung nahi, penafian yang juga memiliki arti larangan. Karena dalam bahasa Arab terkadang tidak disebutkan larangan secara tegas, tetapi yang disebutkan penafian. Dan itu lebih dalam, maknanya lebih kuat, karena berarti kedua-duanya. Ya larangan, ya sekaligus juga itu penafian. Kalau itu larangan ya jelas dilarang, jangan lakukan itu. Adapun penafian, syariat seakan mengatakan gak sah, menfi, ternafikan. Kalaupun kamu menyembelih untuk Allah di tempat yang disembelih untuk selain Allah, kalau larangan saja mungkin saja orang berkata ya memang dilarang, tapi karena yang terjadi ya sah-sah saja, tidak ternafikan. Tetapi dengan penafian ini lebih dalam, bahwa itu terlarang dan tidak sah sama sekali, tidak teranggap jika seseorang menyembelih kurbannya atau binatangnya di tempat tersebut yang disembelih untuk selain Allah padanya. Dimakan atau lillah, bimakanin yuzbahu fihi li ghairillah, di tempat yang di situ disembelih untuk selain Allah. Bimakan punya makna lebih tajam dibanding kalau dikatakan fi makan. Dan ini dari kejelian dan dari ketajaman pemahaman dan penyampaian Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Makanya beliau tidak katakan fi makan, tapi bi makan. Bi. Kenapa? Di mana ada makna zorfiyah sekaligus juga mujawaroh, berdekatan. Adapun ba, ini maknanya mujawaroh. Misalnya kamu katakan marartu bi Zaidin. Aku melewati Zaid. Apa artinya? Melewati tempat yang dekat dengan tempatnya Zaid. Berdekatan, mujawaroh. Kamu melewati di daerah atau di tempat yang di situ Zaid ada, dekat tempat yang kamu lewat dengan tempat Zaid berada. Berdekatan. Dzarfiyah ini lebih menunjukkan di tempat persis, di tempat tersebut. Misalnya kamu katakan iltaqaitu bi Zaid atau ra'aitu Zaidan fi baitihi. Aku melihat atau bertemu dengan Zaid di rumahnya. Di mana? Ya tepat di situ, di tempat itu, bukan dekat itu, bukan di tetangganya atau berdekatan tidak, tapi di tempat itu, nafsul makan. Itu makna dzarfiyah, tempat. Dzarful makan. Dan kedua-duanya maksud, kedua-duanya diinginkan. Artinya begini, kamu menyembelih di tempat yang disembelih padanya untuk selain Allah, di nafsil makan, di persis tempat itu, di titik itu. Itu enggak boleh. Misalnya di mana, Gunung Tengger atau gunung mana, Romo, orang biasa menyembelih untuk selain Allah, untuk gunung atau untuk siapa, syaitan. Di titik itu, di situ ada tempat penyembelihannya, ada tempat apanya, misalnya sesajian, api dan lain sebagainya. Di situ kamu enggak boleh menyembelih untuk Allah. Baik. Begitu pula tidak boleh kamu menyembelih walaupun tidak di tempat itu, tapi berdekatan, ya ini paling selisih sekian meter, agar orang tidak berkata mereka enggak nyembelih di sini, mereka nyembelih di situ. Di titik situ yang ada pohonnya itu misalnya, ada batunya di situ mereka nyembah. Saya kan di sini ada jarak 10 meter misalnya sekian. Nah. Lah masuk karena itu mujawaroh. Berdekatan. Sama dilarang juga. Jelinya al-Imam. Makanya beliau tidak katakan la yuzbahu lillah fi makan yuzbahu fihi li ghairillah. Tidak beliau katakan fi makan. Karena kalau beliau katakan fi makan, akan dipahami larangan itu hanya kalau di tempat persis orang sembelih untuk selain Allah. Kalau berdekatan, agak jauh dikit, gak masalah. Padahal itu juga dilarang. Makanya beliau katakan bi makan. Paham tuh? Di dalam bab beliau bawakan ayat yang menjelaskan makna dari judul bab yang beliau sebutkan. Nah, dan ini susunan dari imam yang sangat bagus, karena sebelumnya bab ke-9 tentang penyembelihan untuk selain Allah. Maka sekarang beliau sebutkan kalau orang menyembelih untuk Allah, tapi permasalahannya di tempat yang di situ biasa disembelih untuk selain Allah, bahwa itu juga tercela dan dilarang dalam syariat, karena zahirnya yang tampak terlihat itu menyerupai musyrikin, menyerupai perbuatan musyrikin, dan bisa jadi wal'iyadzubillah, dan sangat besar kekhawatiran syaitan pun akan membisikkan dan memasukkan dalam kalbumu niat yang jelek. Oh, di sini memang keramat, oh, di sini memang besar harapan untuk dapat barokah atau yang semisal itu, sehingga ada dugaan, ada tersirat di benakmu tempat ini afdol dibanding tempat yang lain, makanya kamu sembelih di situ, dan semua ini terlarang dan haram dalam syariat. Maka ini kesempurnaan dari bab yang sebelumnya. Qala rahimahullah wa qawlullahi ta'ala la taqum fihi abada lamasjidun ussisa ala taqwa min awal yawmin ahakku an taquma fihi rijalun yuhibbuna an yatataharu wallahu yuhibbul mutahhirin. La taqum fihi abada, tentang masjid dirar, jangan kamu sholat selamanya di situ. Masjid yang didirikan di atas takwa dari awal hari itu lebih berhak untuk kamu berdiri sholat di situ. Itu ada orang-orang yang senang bersuci dan Allah cinta kepada mereka yang bersuci. Inna Allah ta'ala naha rasulahu anis salafi masjidid dirar wal ummah taba'lahu fi dhalik. Dalam ayat Allah larang rasulnya salat di masjid dirar, jadi bangun oleh musyrikin atau munafikin, kufar. Itu larangan untuk rasul, la taqum. Tapi umat beliau pun masuk di situ juga terlarang. Thumma innahu ta'ala hathahu 'ala salati masjid Quba. Lalu Allah mengajarkan kepada rasulnya untuk salat di Masjid Quba. Alladhi ussisa min awal yawm bunya 'ala taqwa. Ya, awal pendiriannya di atas taqwa. Wa hiya ta'atullah wa rasulih. Taqwa, taatan pada Allah dan Rasulnya. Wa jam'an li kalimatil mu'minin. Juga untuk menyatukan kata kaum muslimin. Wa ma'tilan wa manzilan lil islami wa ahli. Juga sebagai markas tempat berteduh, tempat singgah bagi Islam dan muslimin. Walihada ja'a fil hadithis sahih anna Rasulullah sallam aqal salatun fi masjid Quba ka umrah. Dalam hadith Rasul katakan salat di masjid Quba itu seperti umrah, pahalanya. Di lafaz lain beliau katakan ka ajli umrah tamah tamah tamah, sempurna sempurna sempurna, pahalanya seperti orang umrah man kharaja min baitihi mutatahiran thumma ata Quba wa yusalli fihi rak'atain kana lahu ka ajri umrah tama. Asalkan seperti Rasul katakan, dia keluar dari rumahnya. Ya, kalau sekarang misalnya kamu tinggal di hotelmu sana, apartemen, bersuci, wudu, lalu berangkat ke Quba, sholat 2 rakaat sunnah, maka seperti pahala umrah sempurna. Dan itu fadilah, sholat di Quba. Fi sahihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yazuru Quba rakiban wa mashiyan. Di Bukhari juga Muslim, Rasul datang ke Quba kadang berkendaraan, kadang jalan kaki. Waqad sarraha anna al-masjid al-madhkur fil ayah wa masjid Quba jama'atun min as-salaf. Dan banyak dari para ulama salaf menyebutkan masjid yang dimaksud di dalam ayat ya masjid Quba. Minhum Ibnu Abbas wa Urwah wa Atiyah wa Sya'bi wal Hasan wa ghairuhum. Antara lain Ibnu Abbas, Urwah, Atiyah, Sya'bi, Hasan. Qultu wa yu'ayyiduhu qawluhu. Dan itu dikuatkan kata Syekh Abdul Rahman dengan firman Allah yang berikutnya dalam ayat, fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu. Al-ayah. Wa qila huwa masjidu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada juga yang bilang itu masjid dalam ayat, maksudnya masjid Rasulullah, masjid Nabawi. Di hadis Abi Sa'id, karena hadis Abu Sa'id, qala tamara rajulani fil masjid alladhi usisa ala taqwa min awal yaum. Dua orang berselisih tentang masjid yang didirikan di atas takwa semenjak hari pertama dibangun. Faqala rajul huwa masjid Quba. Qala al-akhar huwa masjid Rasulillah. Faqala Rasul sallam huwa masjid hadza. Maka Rasul katakan masjidku ini. Rawahu Muslim wa huwa qawlu Umar wa ibnihi wa Zaid ibn Thabit wa ghairihim. Yang berpendapat itu masjid Nabi ya, Umar, anaknya Abdullah, Zaid bin Thabit, dan beberapa yang lain. Qala Ibnu Katsir rahimahullah wa hadza sahih. Dan ini sahih. Wala munafata bainal ayati wal hadith. Dan tidak ada pertentangan antara ayat dan hadith. Liannahu idha kana masjid Quba qad usisa ala taqwa min awal yaum. Karena jika masjid Quba didirikan di awal hari di atas taqwa, fa masjid Rasulillah bitariqil aula, maka tentunya masjid Rasul terlebih-lebih lagi min awal yaum, jadi semenjak hari pertama dibangun di atas taqwa, ketaatan, jam'ul kalimah. Wa hadha bi khilafi masjid dirar alladhi usisa ala ma'siyatillah. Beda dengan masjid Dirar yang dibangun memang di atas maksiat. Kama qala ta'ala walladzina attakhadhu masjidan diraran wa kufran wa tafriqan bainal mu'minin وإرشادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. Tentang munafikin di surat At-Taubah 107. Orang-orang yang bikin masjid diror untuk memadorotkan diror dari doror kekufran di atas kekufuran dibangun watafriqan dan untuk memecah belah kaum muslimin mainal mu'minin. Falihadihil umur nahallahu nabiyahu anil qiyami fihi lissalah. Karenanya Allah larang nabinya sholat di situ. Wa kana alladziina banawhu ja'u ila an-nabi qabla khurujihi ila ghazwati Tabuk. Mereka yang bangun datang ke Rasulullah sebelum beliau berangkat ke perang Tabuk. Fasa'aluhu an yusalliya fi. Mereka minta untuk Rasul sholat di situ. Wa innahum innama banawhu lidhu'afa. Kata mereka, ini untuk yang enggak mampu, orang-orang lemah, yang miskin. Wa ahlul illah fil lailati syatiyah. Juga untuk orang-orang yang uzur, sakit, apalagi malam yang dingin, di musim dingin. Untuk mereka ya Rasulullah, supaya enggak jauh-jauh ke masjidmu, gini-gini. Nah, alasan mereka. Faqala inna ala syafar. Rasul katakan kami safar sekarang tabu. Walakin idza raja'na insyaallah, nanti kalau pulang dari perang Tabuk insyaallah. Falamma qafala qafila alaihi salam raji'an ila al-Madinah, begitu beliau kembali pulang ke Madinah, walam yabqa bainahu wa bainaha illa yaum aw ba'dhuhu nazala al-wahyu bi khabaril masjid. Begitu sudah dekat dengan Madinah, tinggal sehari atau kurang dari sehari perjalanan, turun wahyu kepada beliau tentang hakikat masjid ini. Faba'atha ilaihi fahadamahu qabla qudumihi ilal Madinah. Maka dikirim pasukan oleh Rasul menghancurkan masjid itu. Wajhu munasabatil ayat terjemah itu ayat, adapun terkait bab dengan judul bab, annal mawadhi' al-mu'addah lidzabhi li ghairillah yajibu ijtinabu dzabhi fiha lillah. Tempat yang disiapkan dipakai untuk menyembelih untuk selain Allah, biasa di situ wajib dijauhi agar tidak dipakai untuk menyembelih binatang walaupun untuk Allah. Kama anna hadzal masjid lamma u'idda lil ma'siyah sara mahalla ghadabin li ajli dzalik. Sama seperti masjid dirar, karena itu tempat maksiat maka harus dijauhi, menjadi tempat kemurkaan Allah, enggak boleh sholat di situ. Walaupun kamu sholat, lillah sholatnya. Fala yajuzu shalah fihi, fala tajuzu shalatu fihi lillah. Wa hadza qiyasun sahih. Ini kias yang benar, tepat adanya. Wa yu'ayyiduhu hadithu Thabit ibn Dhahhak al-Ati. Belum lagi dikuatkan dengan hadis Tsabit bin Dhahhak yang akan disebutkan. Nah. Masjid Dirar seperti yang Allah katakan, disebut dirar karena memang dia dibangun, dibuat untuk memadaratkan Masjid Quba. Hanya disebut dirar. Ada bentuk madarat, ingin merusak, ingin memadaratkan Masjid Quba yang dibangun di atas takwa untuk kaum mukminin, untuk sahabat, untuk tempat singgah berkumpulnya mukminin, ibadah kepada Allah, menyatukan saf mereka dan seterusnya. Ini ingin dirusak oleh munafikin, makanya mereka buat masjid dirar. Makanya ya walaupun tidak seperti ini tajamnya, tapi sekedar untuk tahu, madu dalam peristrian, dalam bahasa Arab disebut darrah. Darrah. Kenapa? Mereka katakan ya karena si istri pertama misalnya total darrah, merasa terganggu dengan istri keduanya, kecemburuan dan lain sebagainya. Hasil sekedar untuk menunjukkan arti dari diror, sengaja untuk memadorotkan Masjid Quba. Diror wa kufran, dan kekufuran, karena yang membuat munafikin dipakai untuk menguatkan kekufuran mereka dan menyebarkan nifak dan kekufuran. Yang ketiga, wa tafriqan bainal mu'minin, mecah belah, sehingga yang semestinya semua pada salat di Quba, misalnya di situ ada dua saf, tiga saf, karena ada masjid dirar ini, akhirnya terpecah, afrit, sebagian di sini, sebagian di situ, kurang adanya kesatuan kaum muslimin, padahal syariat menginginkan dan memerintahkan persatuan ini. Wa irsadan biman haraballah wa rasulah, disebutkan ada dari mereka yang ke Syam dan dia orang fasik, antara dia dengan munafikin ada surat menyurat memberi informasi bagaimana perkembangan para sahabat, apa yang mereka lakukan, ini itu. Artinya munafikin pun bangun masjid itu atas saran dari si fasik ini. Asal kalian bikin masjid, agar kemudian mereka terpecah konsentrasinya, softnya begini, begini, begini. Dibangun oleh munafikin atas saran orang fasik ini. Di situ mereka merencanakan segala sesuatunya, mau bikin makar, di situ rapatnya. Gimana besok? Apa yang harus kita lakukan? Begini, begini, begini. Di masjid dirar ini mereka gunakan untuk memerangi Allah dan Rasulnya, agama Allah. Makanya Allah katakan, wala yahlifunna in aradna illal husna, sumpah-sumpah mereka, oh, kami hanya ingin kebaikan, wallah ini kami khair, cuman untuk bantu yang lemah, ya enggak mampu, begini begini, munafikin. Wallahu yashhadu innahum lakadzibun, dan Allah Maha tahu bahwa mereka adalah orang-orang yang berdusta. Dari ayat ini menunjukkan agar orang tidak gegabah untuk mengklaim bahwa masjid itu masjid diror, karena sebagian orang juhala dengan mudahnya mengatakan, wah masjid diror itu, gak boleh sholat di situ. Dari mana kamu katakan itu masjid diror? Yang bangun muslimin, taruhlah awam atau mungkin ada di telepas bid'ah, ada kebid'ahan badannya, ini itu. Bukannya kita meremehkan kebid'ahan dia, tetapi untuk kamu katakan diror layaknya munafikin kufar yang buat untuk merusak dan memerangi Islam terang-terangan seperti ini. Dan ini uslub yang hanya dipakai oleh Hizbiyin. Dengan gampangnya, dengan enaknya, masjid teror. Kalau dulu, gak tahu sekarang masih mereka pakai apa enggak istilah itu, kamu lihat aja. Nah, terkait masjid kalau zaman Pak Harto dulu, masjid Pancasila, ya tentunya ada segi lima di setiap apa namanya ini jendelanya, pralisnya, ininya, pintunya, semuanya termasuk di kubahnya ada lafaz Allah di dalam. Jadi mau difilsafatkan, ini berarti Allah itu dibatasi, Islam itu syariat tak boleh keluar dari lima ini. Bilang, wah gini, masih teror. Nah, ya si Muslim yang buat, buat pemerintah, buat untuk kemaslahatan kaum Muslimin, terlepas dari kekurangan mereka ini itu. Tapi untuk semudah itu mengatakan masjid diror gak boleh, apalagi ciri-cirinya yang Allah katakan mana. Nah, memadarakan masjid apa dia? Dia untuk menyatukan kaum muslimin, sholat Jumat di situ, masya Allah, makmur, lima waktu, dan seterusnya. Dan seringnya kalau dulu yang kita tahu di daerah-daerah minus masjid-masjid itu Pak Harto buat, yang jarang ada masjid di situ, terlalu jauh, pedalaman, pedesaan. Nah, untuk membantu muslimin di sana, rahimahullah, dia buat bangun masjid-masjid tersebut. Nah, maka gak ada makna madarat. Jadi kan memadaratkan masjid, mana? Demikian pula kufur kepada Allah dan Rasulnya. Bien. Yang seperti itu atau yang lainnya? Tafriq bainal mu'minin, lalu irsad dan liman haraballah, mana? Nah, kalau ini kan memang jadi sumber mata-mata dan jadi apa ya? Jadi sumber informasi. Muslimin begini, mereka begini, pulang begitu. Kemana informasi itu disampaikan? Sementara negara ada departemen agamanya, ada menteri agamanya, beri kemaslahatan, membantu, ini itu. Walhasil, mengajarkan kita untuk lebih berhati-hati dan tidak gegabah mengklaim masjid diror, gak boleh sholat di situ. Fihi rijalun yuhibbun an yatathharu. Di situ ada orang yang senang untuk bersuci. al-Imam Ahmad wa Ibn Khuzaimah wa ghairuhuma an Uwaim ibn Sa'idah al-Ansari radhiyallahu an anna an-nabiyya atahum fi masjid Quba. Kata Uwaim, Rasul datangi mereka di Quba. Faqala inna Allah qad ahsana alaikum al-sana bit-tuhur fi qishat masjidikum. Allah puji kalian di ayat terkait masjid kalian ini. Nah, ini fihi rijalun fi qishat masjidikum. Ini yang tadi menguatkan bahwa masjid yang dimaksud memang masjid Quba. Nah, walaupun masjid Rasul ya tentunya lebih-lebih lagi lebih masuk di dalamnya. Sama hadza tahur alladzi tatahuruna bihi. Bersuci seperti apa yang kalian lakukan sehingga dipuji Allah? Qalu ya Rasulullah ma na'lamu syai'an illa annahu kana lana jiran minal yahud. Kami enggak tahu kecuali ada tangga kami Yahudi, fakanu yarsilun adbarahum minal ghaid. Mereka kalau BAB dicuci, siram. Aghsalna kama ghsalu. Maka kami niru. Kalau BAB ya kami cuci seperti mereka lakukan. Kutip riwayat an Jabir wa Anas huwa dzaka fa'alaikum. Maka Rasul katakan berarti itu. Yuhibbun an yatathaharu. Fa'alaikum. Lakukan. Lebih bersuci dengan air, makanya lebih bersih dibanding kalau hanya dengan batu atau semisalnya. Allahu a'lam. Rawahu Ibnu Majah wa Ibnu Abi Hatim wa Dharqutni wal Hakim. Juga bersuci dari dosa, maka kedua-duanya. Kata Syekh Ibn Utsaimin, ya mereka bersuci dengan air dari BAB-nya, wudu, dan mereka pula bersuci mensucikan dirinya dari penyakit-penyakit qalbu, hasad, dengki, iri, kibir, akhlak-akhlak tercela dan yang lain, mereka bersuci darinya. Ayat umum. Dan itu dicintai Allah. Wa fihi isbat sifatil mahabbah khilafan lil asyairah wa nahwihim. Ayat menjelaskan sifat cinta bagi Allah berbeda seperti asyairah dan yang lainnya. Kalau ini terkait tempat telah lalu, masjid, diror, seperti itu pula larangan syariat untuk sholat ketika matahari terbit, ketika matahari terbenam, karena pada dua waktu itu kufar sujud kepada matahari, ubadu syams, ibadah kepada selain Allah, makanya dilarang sholat di waktu itu agar tidak menyerupai perbuatan musyrikin. Sama kiasnya pun tidak boleh menyembelih di tempat yang mereka menyembelih untuk selain Allah agar tidak menyerupai mereka. Maka dua, dari sisi persamaan tempat terkait hadis ayat ini Masjid Dirar, terkait persamaan waktu dari sisi waktu juga ada larangan tentang sholat di waktu terbit dan tenggelamnya. Nah, dari semua ini menguatkan larangan menyembelih untuk Allah di tempat yang mereka menyembelih untuk selain Allah agar tidak menyerupai perbuatan musyrikin.